Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ahli ya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wadur ilaya sayyidi binadroh musillati lil khadratil aliyah amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, kepada pendengar radio Fafirru Ilallah dimanapun Anda berada yang saya hormati, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini kita semuanya telah diberi taufik hidayahnya sehingga bisa melaksanakan pengajian rutin pada 2 minggu sekali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bundanya kepada para wali-walinya Allah min awalihim ila akhirihim, khususun khadrati ghasata zaman wa awanihi wa syairi awliya illahi rudhiya wa talanhum, dengan harapan semoga yang kami sebut di atas tadi benar-benar memberikan jangkungan dan doa restunya kepada kita sehingga kita tergolong orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, dalam pengajian yang lalu kita mengetahui kalau ada orang menunda-nunda waktu itu adalah orang yang dijajah oleh nafsu yang bodoh. Ini pengajian yang lalu. Karena mengapa hadirin, waktu itu atau kesempatan itu tidak ada dua kali, yang ada hanya sekali. Kalau minggu ini kita tidak bisa mengikuti, minggu ini berarti sudah kembali kepada Allah. Lah minggu yang akan datang, itu adalah minggu yang baru. Nah minggu sing wis gak diikuti ngeten iki, ini akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ada waktu yang akan datang, Pak. Waktu yang akan datang itu adalah makhluk yang baru yang akan menjadikan saksi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di mana ada kesempatan, di mana ada waktu, kita jangan sampai menunda-nunda. Ikhalatukal a'mala ala wujudil firohi miru'una dinafs. Jadi yang kemarin no uang nganggo no amal, ada kesempatan kok ditunda-tunda. Mesti niki harus dilakukan. Engko ae nanti saja orang ini kena. Ya itu tondo-tondone nafsu sing sangat bodoh sekali. Jadi kita ini telah ditelikung bahasa Jawa ini. Telah dikuasai oleh nafsu. Ya ada kesempatan ya harus kesempatan itu. Ojo nganti kalau panjenengan ono kesempatan lalu ditinggal nunggu enggak bisa. Kesempatan ini akan hilang. Mulanya dipundawakan kali Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Menten surat An-Nisa. Ini diberitahu oleh Allah. Ingatlah kepada Allah dikala kamu berdiri qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dikala kamu berdiri, dikala kamu duduk, dan dikala kita berbaring, harus senantiasa ingat kepada Allah. Iki maksudnya ngeten. Jangan sampai ada waktu sing nganti kula panjenengan iki lengah ingat kepada Allah. Hakikate hamba, hakikate kawula niku mesti eling terus. Mulane 100% iki besok kudu iso ingat kepada Allah. Kalau enggak bisa ya kudu ikhtiar mumpung ana kesempatan. Lek masalah ilmu kula panjenengan ndi iso? Ndi aku iso kaya ngono? Tapi kalau urusan dunia, oh mati-matian harus bisa, harus bisa. Tapi lek urusan kepada Allah, mengapa kita kok kadang-kadang duwe pertanyaan koyok ngoten kelawan? Hati-hati ini. Jadi ingat pada Allah tuh hati harus menyadari dimanapun saya berada. Jadi ada kesempatan ya coba langsung ingat pada Allah. Kalaupun solawat dibaca, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, terus dimanapun anda berada. Ingat kepada Allah berarti ngetrap no lillah, ngetrap no ilmu bilah, dimana saja menyadari bilah, oh ya semua Allah, kabimu Gusti Allah. Loh seperti ini yang dimaksud. Lah no uang nunda-nunda waktu, ini nafsu kumprung, lah dijajah itu, raiso. Mulanya kalau jangan ingat kepada Allah, kiaman waktu kita berdiri, atau waktu udan atau kita duduk, atau wa'ala junubikum atau dikala kita berbaring, tidak ada alasan lupa kepada Allah. Lelek dilalek no dewe jeneng lali gak apa-apa. Tapi kalau kita nunda itu tidak boleh. Pak saya tidak ingat kok lupa, tidak apa-apa wong lupa. Tapi dikala panjang ingat tidak boleh ditunda-tunda. Contoh. Kita mendengar suara azan. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang kuat, cepat kembali. Tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Kalau ada jamaah, lakukan jamaah. Ini namanya orang yang tidak kena penyakit. Penyakit nafsu yang bloon. Nafsu yang bodoh. Tapi hadirin yang saya muliakan, kula eling wonten ing surat Al-Kahfi ayat 110. Niku termasuk ayat yang terakhir 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi tiang nyembah ibadah ngawulo no nersanipun Allah niku berat banget, wabet banget. Lainnya kalau panjang nojo ngenteng no. Faman kana yarju liqa rabbih. Mongko sapa wonge sing kepingin ketemu liqa rabbih itu ketemu bertemu kepada Tuhannya. Siapa saja orangnya yang ingin bertemu kepada Tuhannya. Hati ini iso madep marang Gusti Allah. Itu ketemu. Ketemu marang Allah itu madepi hati. Ketemu marang Gusti Allah itu tunduknya hati. Falyakmal amalan sholihah. sing siji mongko kula njenengan itu perintah lakonono amal-amal sing bagus. Amalan solihan itu berarti amal-amal dohir sing bagus. Yuki amal napa mawon. Jangan ditunda. Maksudnya begitu. Kalau kamu ingin ketemu Tuhanmu, mongko kowe kudu iso amal sing bagus. Kalau ada kesempatan menolong orang, jangan ditunda. Kalau ada kesempatan bermujahadah, jangan ditunda. Kalau ada kesempatan ingin mengkaji ilmu-ilmu agama Al-Quran, jangan ditunda. Falyakmal amalan sholihah. Maka kita harus mengamalkan amal yang bagus. Ini nomor satu. Sing nomor loro. Setelah kulon jenengan iki amal-amal sing becik, sing bagus, wala yusyrik. Lah iki sing repot iki. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ojo nganti syirik. Ojo nganti menyekutukan Allah. Niki sing paling berat. Mulane hadirin ingkang kawula muliakaken. Nggih. Kula njenengan iki kudu ngelmoni. Siji ketemu Gusti Allah. Halo nggih. Liko arobi. Wong ketemu marang Gusti Allah niki kudu dielmoni dhisik. Gak moro ngeji, moro didi, gak bakal ketemu ora iso. Sing dimaksud liko arobi iki sing ya apa? Lele ilmu ini gampang mawon. Gampang mawon le ilmu ini. Tapi le ketemu marang Gusti Allah ku syarate siji ora iso ketemu wong sing durung kenal dhisik. Ayo jenengan saumpama ingin menemui seseorang kenal mawon durung alamate mawon ora roh kok gampang-gampang kepingin ketemu tidak bisa. Iku jenis diamalno. Digoleki ilmu ini. Ing monggo lek ana wong iki bakal dikersakno ketemu marang Gusti Allah. Orang ini berarti akan diberikan suatu kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalek wis siji ketemu marang Allah sing dimaksud ya apa? Niki sing kudu panjang ngerti iki. Lha lek kulo panjang durung ketemu ya di oleh ridhane. Lah bagaimana kita akan mendapat ampunannya? Wong ketemu mawon durung, ojo maneh ketemu kenal mawon durung. Lah lek kenal asmane kula jenengan mulai cilik kenal kali Gusti Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara samsa wal qamara la yaqulunna Allah. Lebihan ngerti. Sopo sing ciptakno bumi lan langit dan seterusnya seterusnya man razaqakum sopo sing maringi rezeki marang awakmu kabeh jawab ya Allah kabeh ngerti duduk niku sing jarang kenal niku kenal bangsa jasad kenal bangsa akal kenal bangsa pikiran walaupun itu sudah baik sudah benar tapi yang dimaksud liko arbihi niki adalah kudu kenal bangsa roh bangsa jiwa niki lha mulane di elmoni famangkana ya juliko arbi. Dan siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, ingin ketemu kepada Allah, siji kudu amal sing soleh, sing nomor loro wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ojo nganti menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya, gak oleh syirik. Dan ini perasaan ini gampang sangat sulit dalam ini. Sulit banget. Tidak mudah kalau kita tidak mendapatkan hidayah. Hidayah mulan mujadah. Lah mujadah sing kula panjang lampahi kaya ngaten iki jangan ditunda-tunda. Kalau urusan yang lain cepet-cepet pecahkan usaha, tapi urusan yang paling prinsip. Apa sih paling prinsip? Kenal kepada Allah. kenal nyembah ikhlas marang Allah ngelatih ngetrap nop-nop hilang ini kok kadang-kadang ditunda dengan alasan durung wahyai, dengan alasan iku ilmu sing dhuwur, dengan alasan lek kula panjenengan ati ngamalno mujadah kepengin ngamal wae dia durung wahyai atau yang lain-lain. Awas wong kaya ngono iki termasuk min ruhu natin nafsi, iku sifat-sifate nafsu sing kumprung. Kula jane diperbodoh karo nafsu. Bencana kita kula takon kali pendengar radio sing dik ngriya utawa dik jenengan. Butuhne menungso ku sing paling prinsip niku napa? Saman takon. Apa mangan? Apa donya? Apa pangkat? Iya. Lha kula jenengan harus berpikir. Dadi butuhne menungso sing paling pokok, paling prinsip niku napa? Saya butuh rumah, Pak. Saya butuh makan supaya bisa hidup. Saya butuh pekerjaan supaya iso ngingoni anak bojo. Apa iku? Bukankah hadirin? Lek sing panjenengan goleki sing paling prinsip, harus kaya, harus gak kekurangan apapun, cepat lambat semua itu akan menjadi musuh kula njenengan kabeh. Kalau gak jadi musuh ono donya sing jelas jadi musuh ono akhirat. Summa latus alunna yauma izin anin na'im, besok diminta pertanggungan jawab ono ngersani Gusti Allah. Lho sing goleki, sing digoleki, sing diputuhno prinsip kok malah mungsune, kan aneh. Kalau panjang butuh musuh kan keliru. Ini kumpetan prinsip. Tumpuk dunia kalau jenengan. Deposito terus isi sampai miliaran. Kalau sudah waktunya habis, silakan kau tinggal. Biar jadi rebutan bagi anak cucumu. Gak prinsip. Tapi kudu digoleki. Oleh digoleki yang lakoni perintah Kanjeng Nabi yang begawi. Tapi sing prinsip itu niku prinsip. Kira-kira apa? Gini lho. Butuhne menungso sing paling prinsip, sing paling pokok niku adalah Gusti Allah. Wis tok. Menungso ku butuh Allah. Butuh ridhane Allah. Butuh kehidupan peparingi Allah. Lek rezeki butuh rezekine Allah. Pituduh butuh pitudue Allah. Rikala sugi iku butuh teko Allah. Rikala pangkat butuh Allah sing maringi. Intisarine menungso butuh yang paling pokok adalah Allah. Kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini paling prinsip. Tapi kalau panjang lek urusan liyo menggebu-gebu, lek urusan liyo kalau panjang gak tahu pegel, tidak ada istilah payah, tapi bareng urusan golek ridho, makrifat kenal marang Allah ditolak. Aneh. Kadang-kadang di radio disiarkan kita pateni karena dengar wahid diai, kan aneh ini. Padahal itu butuh yang paling pokok. Jenengan sholat itu butuhnya apa sholat? Ayo kita takoni. Sholat, wiritan, moco Al-Quran, poso, madep, kabeh, utawa kepanjen mujadah, butuhnya apa? Apa butuh swarga? Apa butuh panjenengan bidadari? Butuhnya wong sholat itu mek siji wae. Madep piati, niku tok wis. Lah gimana kalau panjang madep nang Allah durung iso kok ora teng rebut-rebut swargane. Madep sing duwe swarga gak iso kok ateng ngerayak swargane Gusti Allah. Kan aneh niki. Madep dulu dong, setelah itu baru kita diberi. Karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah ora nyulayani janji. Madep dhisik. Mulane lek kepengin sukses madep nang Allah dulu. Iku kebutuhan yang paling pokok. Tapi kalau jenengan kan aneh. Wis dikai alat wahidiyat adalah alat pencuci jiwa, baru wis ketok lo pancen koyo-koyo gak butuh mementingkan yang lain. Utamakan dulu baru yang lain. Karena butuh Allah itu diutamakan. Lek madepi Allah itu dibutuh no paling utama, berarti alat sing kanggo madep no ati marang Allah iku yo kudu diutamakan. Yang lain iku katut kabeh. Mulane liko arabi ketemu Allah, berjumpa dengan Allah, bertembarang gampang niku. Lalu bacaan kabeh hafal niku. Famangka yarju liko arabi fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Gampang apal-apal. Niki kan ten hubungane kali bacaan tadi. Mulane ojo ditinggal, ojo kentu kula panjang nunda. Ikhalat tekal amal. Jadi ojo nganti nanggo-nanggo amal khususe sing alat kanggo berseni ati nyedek nang awak. Ojo ditunda-tunda. Engko panjenengan kejentok utawa tertunda karena ada amalan iki pahala iki sakmene, akhirnya panjenengan kepincut dengan pahala. Pahala pasti diberikan kali Gusti Allah, tapi madhepe dhisik gitu lho. Nih, jadi butuh ni menungso mungsi jigo si Allah. Nalep saat ini madep nang Allah, semua itu lah akan diberikan oleh Allah. Jangan ditunda-tunda. Sebab lepas nunda-nunda Allah wujudil firogi miruuna tinafsi. Itu sifat-sifat nafsu sing gombrong. Lonjenane dijajah karo nafsu sing bodoh, diperbodoh oleh diri kita sendiri. Wong butuhne sing paling pokok iku Gusti Allah, karena tahu Allah yang memberi kok lo panjenengane butuh karo barang. Yang penting yo nyeduk ambek sing maringi. Ngoten lho, Pak. Padha karo panjenengan kepengin dadi lakon sing apik, yo cuk rebutan nekate nyeduk dalange. Wis nyeduk marang dalange kok lah diparingi dhewe kula njenengan. Temono dalang itu dulu baru minta ya dalang kula wis ketemu jenengan kula mulai biyen kok soro temen si dalang panjenengan dadekaken lakon sing apik urip kula lah dalang sing rubah to maksud jenengan sing rubah lakon. Jadi pertama liko arabi laliko arabihi ketemu marang Gusti Allah syarate kudu makrifat dhisik. Tanyakan ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang benar-benar mempelajari ilmu tauhid lan ilmu usul ana kersane pun Allah. Jenengan takon opo sing pertama diwajibno marang Gusti Allah supaya menungso madhep atine ketemu marang Allah liko arabihi. Jawab hanya satu, kenal dulu kepada Allah, ma'rifatullah. Mulanya di dalam pengajian ini ma'rifatullah harus tersiarkan kemana saja. Walaupun di tengah-tengah masyarakat ada yang mengatakan belum waktunya. Lek niki kelakuane wali durung wayahe, jangan terpengaruh, terus berjalan terus. Karena ini amanat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Siji, ma'rifat di sisi. Du ma'rifat itu kenal. Kenal dulu kepada Allah. Lek kenal yo golek oh guru sing sono nuntun. Ini mboten enten gurune ora iso kok niki. Lek mulane golek guru-guru sing endi sing sono nuntun ati kula njenengan. Sing iso panjenengan iki kula njenengan iki iso ngetrapno ilmu makrifatullah. Niki enten kitab dipundhawuhaken niki enten kitab Ihya Ulumuddin. Niki kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali nanti dakwah ini akan didakwahkan nanti di kitab Imam Ghazali. La tajlisu inda kulli alimin illa li alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Didakwahkan ngaten. Niki wonten kitab Ihya Ulumuddin juz awal juz 1 halaman 49. La tajlisu inda kulli alimin illa li alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Ojo nganti kowe kabeh kamu sekalian duduk di hadapan setiap orang yang alim. Maksudnya ngoten. Ojo nganti kowe kulungguh terhadap sakwae wong sing pinter, ojo ngono. Kecuali lek kowe gelem lungguh terhadap orang alim sing iso ngajak awakmu ninggalno 5 perkara untuk melaksanakan 5 perkara. Dadi kok cara arti bebasis kowe ku lek golek guru. Ojo sekai guru sing kowe ikuti. Golek ana guru sing iso nonton awak kula njenengan illa li alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali golek guru sing iso nonton sampean kabeh iso ninggalno 5 perkara untuk melaksanakan 5 perkara iki ihya ulumuddin. Apa sing nomor 1? Minas syakki ilal yakin. Golek ana lungguh marang guru sing iso ngilangi awakmu dari syak. Syak iku ragu-ragu. Mamang menuju kepada yakin. Lah kelenjang kan sering mamang nggih. Golek ana guru sing iso nuntun awakmu teko keraguan marang Allah menjadi keyakinan. Lek akal gampang, lek yakin roh niku sing repot. Kula jenengan wis kepepet ati, wis gundagulana marang Gusti Allah. Salat sudah bertahun-tahun, ibadah bertahun-tahun, kok diuji elek, kok diuji gak enak. Ati wis meprotes marang Gusti Allah. Dadak jenengan nemoni guru sing iso nuntun kula wau, bareng lungo ati jenengan dadi adem. Ya Allah, iki ujian ya Allah. Ati jenengan dadi ati sing yakin. Gak ngendelno wirid tapi balik ngendelno Gusti Allah. Lha panjenengan iki gak ragu karo Allah, gak tau ngendelno liyane Allah. Mesti ngendelno Gusti Allah. Wong wirid niku namung proses. Ngoten lho. Sing didelno Gusti Allah. Engko lek pancen ngendelno liyane Gusti Allah, ngendelno wirid, ngendelno salat, ngendelno mujahadah, mengendalkan ngendelno mliyo-liyo, coba gak hasil mesti mutu. Iku jenenge wong ragu. Sering enggak panjenengan lek ngoten niku? Gusti Allah mboten butuh kula, sing butuh kula jenengan iki Allah pecampean sing butuh. Kadang-kadang Gusti Allah diragui, Gusti Allah ditinggal. Terus pundi? Gusti Allah gak butuh menungso, sing butuh menungso, sing butuh ku menungsane. Lah kula pancen kok malah ragu ambek Gusti Allah. Ayo golek kiai, golek guru sing iso nuntun ati jenengan dari ragu-ragu ketika diuji sangat besar menuju yakin. Nah, saat kula njenengan kan dalam mujadah dalam pengajian yang pertama dulu kan didawuhkan. Lha kula panjenengan iki ragu karo Allah ndudono lek jenengan kula niki selalu ngendelno amal, gak ngendelno Gusti Allah. Lha lek wong ngendelno amal lek gak kasil mesti ragu niki. Lha sing ngendelno amal, ate amal gak iso madhep. Lek ngendelno Gusti Allah tidak akan ragu manusia. Kula pun ngendelno Allah kok Pak, tapi kok sik diuji elek. Lah sampean jenengan diuji elek wong kok sampean gumeki Gusti Allah. Wong jenengan iki lho lakone sing ngatur Gusti Allah kok panjang ragu ambek sutradarae. Falyatrub rabban siwai. Lek ngene metu kowe. Cari Tuhan selain aku. Lek ragu mesuk ngaten. Nggih, di minas syakki ilal yakin. Sing nomor loro, carilah kiai wong alim yang mampu untuk wa minariyai ila ikhlas, yang mampu mengeluarkan kamu dari pamer, dari riya menuju ikhlas kepada Allah. Guru sing iso nuntun panjenengan sing suka pamer, baik pamer iku jelas-jelasan utawa pamer sing ditutup-tutupi, iki guru sing kaya ngeten iki mampu ngetokno pengaruh iku menuju pada ikhlas. Lek pamer sing jelas itu kaya kula haji kula critakno. Saya haji dua kali. Di sana saya mencium Hajar Aswad sekian kali. Di kono aku ditulungi wong jenenge pamer. Lha opo amal kok dicerita-ceritakno iki? Jelas. Sing nomor loro pamer utawa riya yang halus. Contohnya ngeten. Bareng kula disebut yang ngaji adalah Ustaz Fulan. Hajine gak dikeki. Ngeten nggih? Terus kalau cerita, bareng tengah-tengah pengajian alhamdulillah hadirin panjenengan besok lek haji enten mriko kudu ngeten. Kula enten mriko niku nggih ngeten. Lah iki dituduhno lek awake aku wis haji. Iku ditutup-tutupi. Apapun lek tujuane supaya begitu itu adalah riya. Sopo sing iso mampu merubah hati yang suka pamer dan riya menuju ikhlas kalau bukan ulama ahlul kasfi. Mulane aja sekelung karo wong alim, tapi carilah orang alim yang mampu menuntun hati kula panjenengan terutama dari riya untuk menuju ikhlas kepada Allah. Nomor loro nggih. Sing nomor telu wa minal kibri ila tawadu wa minat takabur wa minal kibri ila tawadu. Golek wong sing panjenengan iku iso dituntun sing asale duwe sifat luwe apik tinimbang liyan, sing asale jenengan kula niki duwe sifat rumangsa aku wis luwe bagus tinimbang liyan. Golek wong alim yang mampu menghilangkan, menuntun kamu dari sifat koyok ngono itu menuju kepada sifat yang rendah hati tawadhu. Golek kono dinten. Wong kula mawon panjenengan kadang-kadang kula niki mari ngaji metu teko pengajian nganggep wah iki aku kiyaine. Apa maneh aku iki mlaku mlebu wis diambungi tangane. Lho golek wong sing iso nuntun. Lek kula panjenengan alim diambung tangane bangga bareng ngoten iso nundukno ati. Ayo sapa sing mampu kaya ngeten iki. Kadang-kadang mulai mondok gak tambah tawaduk tambah sombong nemen iki koyo kula njenengan barang iki ya cari itu ulama yang begitu itu sebab panjenengan iki faman kana yarju liqa rabbi. Nah kula panjenengan menginginkan ketemu kepada Allah yo si ono dhisik apa mungkin kula panjenengan ketemu karo Gusti Allah panjenengan isih nggawa sifat apik rumangsa bener rumangsa mulya ora iso itu diresiki dhisik. Paham nggih? Dadi golek ana wong sing mampu, ulama yang mampu mengeluarkan sifat kamu ini orang yang sudah ilmu, berilmu, aku sudah begini, aku sudah gini timbang wong liya. Lebih baik aku utawa sing luwih alus, ujiane paling gede aku timbang wong liya, ujian paling berat aku. Iki lek diterusno berarti aku wong apik. Ayo hati-hati. Iki sing luwih lembut maneh. Pak, ujian paling gede kulo. Kulo ini mboten nate salah kulo dikonsentrasi. Tapi tujuannya rumangsa ngoten ku berarti aku mulya, awas itu. Itu adalah tipuan yang sangat halus. Kan wonten nggih hadirin. Oleh ana wong rumangsa sombong, mboten enten tiyang sakmenten iki sing kuat wujada, Pak. Kulo lemu jada, ha iku sombong jelas. Ono kan sing sombong sing secara samar. Kulo niki mulai cilik melarat, Pak. Mulai cilik pun menderita, ngeten ujian kula nggih kathah, dindi padha ngontras. Tapi tujuannya bukan bahasa itu. Tujuannya aku kuat. Kan ngeten ta sakjane? Aku kuat dipuji, aku kuat menghadapi ujian lho. Rumangsa niku sombong sing ditutup-tutupi. Bahaya ini luwe. Luwe bahaya mana ini lho. Lho ngotene dikongkon golek kiai, ulama, wong alim sing mampu membongkar rahasia hati sing ditutup-tutup itu menjadi rendah hati yang sesungguhnya. Sebab ana wong cerita rendah itu durung karena nek rendah hati temenan, kadang-kadang kemungkupluk tok tapi jerone sombong. Wong nafsu niku pinter. Lho takabur lho ditutupi tawaduk iso. Lek tawaduk, tawaduk temen, lek cerita tawaduk, hatine gak ono pamre apa-apa. Bali nang ikhlas kalau Nggih kula mulai cilik menderita. Mul cilik ane wong larat budut. Tapi tamaduk tenanan, gak ono unsur aku kuat, aku bagus, ndak ada. Niku jenenge wong ikhlas. Dene suruh mencari di Ihya Ulumuddin ini. Ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sing nomor 4. Lalu wis kula panjenengan wis nemoni ulama sing kaya ngono sing nomor 4 wa minar rubati ila zuhdi. Golek ana kiai sing kula panjenengan wong alim sing panjenengan duduk bersamanya itu iso ngluwarkan dirimu dari panjenengan ku pandangan atine nang dunya. Rino wengi urusan sing dipikir sukses, urusan yang dipikir itu adalah rumah yang mewah, urusan sing dipikir aku duit-duit sing akeh, urusan sing dipikir aku harus dihormati orang-orang supaya kula panjenengan timbul perasaan yang agung dan mulia itu. Panjenengan golek guru sing iso ngrubah perasaan ati kaya ngoten tuh menjadi meninggalkan dunia berarti zuhud ana kersanipun Allah. Timbul sifat zuhud. Garis bawah zuhud di sini jenengan perhatikan duduk wong melarat pakai sing sedunyane. Suatu saat ada dua orang wali yang saling bertanya. Sing siji wali niku zuhud meninggalno dunya. Dunyane akeh ninggal ditinggal mencil nang sawah kaya niki gedhekan niku gak mau hanya bermodal satu kendi kendi nggih lek iki nggih kanggo ngombe tok gak mangan gak apa ngombe nandindi dia itu jadi musafir rono-rono mulih balik nang kubu nang masjid. Suatu saat ada wali sing agung, padha waline. Tapi sugih kok jarongki ya duwe omah, ya duwe bojo, ya duwe anak, ya duwe kendaraan. Akhirnya waktu debat bermujadalah masalah ilmu tauhid ada di suatu tempat sing kiai wali sing zuhud kelawau sing ninggalno dunya ambek wali sing gawe pakan bagus kaya ngoten lho saling mengingatkan carane ngelingno ngeten yai sampean iki pangkate wis dhuwur tapi gak gelem ninggalno dunya dunyane akeh. Lek wali temen iku garep dunya iku jarine ngoten. Terus dijawab, "Apa dunyaku iku? Wakeh ya ana omah, ya ana kabeh sampean wali sugih. Wali iku garep dunya mung Gusti Allah tok," niku critane. Akhire diwali. Sakjane sing kedunya niku ya awakmu iku. Akhire cerita. Kenapa kedunyane wong duit dunya siji kendhi ae nang dindi digowo ngalor ngidul. Apa gak kedunyane iku? Sampai ngoten iki jawab. Terus ditakoni, "Sampean dunyamu akeh, iku titipane Allah, atiku tidak merasa memiliki dunia." Iku ngono mau bila kabeh dititipi. Apa sing dititipi Allah tak kerampahani wong ape milik Allah. Tapi atiku lah aku yakin nek bukan milikku. Suatu saat siap saya untuk meninggalkan dunia dan siap kalau dunia akan meninggalkan saya. Aku gak peduli bah dititipi akeh tak tampani wong titipan Gusti Allah. Yo tak salurno nang amanatku. Awakmu dititipi kendhi siji ngalor ngidul digowo dijaluk wong gak gelem. Lho niki lho rahasiane. Zuhud itu kerti lanjutan. Mulai lanjut suki yo silakan. Islam gak so makmur lekapada pengamali Islam, penganut Islam gak suki silakan kaya. Tapi hati kembali cari ulama wamina rubati ila zuhdi yang mampu mengeluarkan hatimu yang senantiasa ingat selalu dengan dunia. Akhirnya kamu lupa kepada Allah. Panjang pun arahkan pada zuhud. Silakan pinggirnya besar, silakan ordernya besar, tapi ingat semua itu adalah tipuan. Kerjakan melaksanakan perintah Allah. Semuanya itu urusannya Allah. Hati tetap jangan terpancing dengan titipan. Hati harus tahu semua itu ada yang memberi, yang mencipta, yaitu Gusti Allah. Kisah nomor 4. Sing nomor 5. carilah kalian dengan seorang ulama, wong alim, yang orang alim itu wa minal adawati ilan nasihah, yaitu ulama golongane wong-wong sing disebut ulama ahlul kasfi. Rikala kula panjenengan iki lungguh dengan ulama itu, ulama itu mampu menghilangkan dari hatimu apa il ayat wa minal adawati, yaitu teko pengaruh saking permusuhan karo sesama manusia. Mampu ngilangi atine murid sing duwe rasa iri hati marang kancane, iri ku sumber permusuhan. Yo iku mampu sing munculno ngilangno atine murid sing temen-temen duwe ati hasad karo kancane, kanca kok berhasil aku kok gak berhasil. Ulama iku mampu ngilangi penyakit iku. Kula panjenengan rumangsa apik, rumangsa sukses sehingga timbul duwe musuh dengan yang lain merasa tersaingi. Duduklah, carilah ulama yang mampu untuk wa minal adawati ilan nasihah, bahkan menuju kepada suatu kebaikan persatuan. Iso pungga jenengan mencari kiai kaya ngoten iki. Lha lek mboten nemoni ulama sing kaya ngoten, wis jeneng menungso mesti ngene ragu. Saiki mempeng sembahyang temen badak gagal diuji, mesti timbul ragu wong jeneng ati. Lek wis kaya ngono, kiai yang mampu menimbulkan keyakinan, tambah diuji, tambah yakin. Ibarat hidup di dunia bagaikan orang menyeberang di jembatan, semakin kepreset kudu semakin gocelane kudu rapet. Aku lan jenengan kepreset kok malah diculno gojek jenengan mesti kecemplung. Urip niki kaya wong uwut, kadang kalane lurus, kadang kalane kepreset. Lek lurus yo ojo nganti gak gojelan, lek kepreset kudu rapet oleh gojel. Gojelan nang sapa? Gusti Allah. Lha gak kenal kok gojelan nang Allah. Kenal dulu mestinya. Lah kenal itu makrifat. Lah kelonjenan golek guru sing nuntun ati makrifat wis kangelan di akhir zaman. Kalau panjang mung diiming-iming pahala tujuan ini yo apik, tapi kalau panjang akhir keyakinane kurang karena ndak ikhlas, karena sing diuber dudu tujuane nang Allah tapi tujuane selain Gusti Allah. Dadi wong urip kaya wong melangkah kan. Jadi barang melakukan di jembatan kepreset ya tetap tambah nemen mesti ini. Tambah cakang oleh sholat, mujadah tambah mempeng, rumong sholat awak nol, rumong sholat ino tambah dikuatkan nol. Itu baru terbuka jalannya. Nah kalau panjang kadang-kadang kepreset kok malah diculno, maidu Gusti Allah, karena ini penyakit manusia itu. Jadi lima perkara itu. Mulane hadirin ingkang kula muliakan, monggo kita kula njenengan perhatikan dalam pengajian yang kemarin itu ninggal itu kombrong ya. Silakan kula panjang memperhatikan. Tadi diaturkan fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi kula panjang ingatlah kepada Allah di kala berdiri, di kala duduk, di kala berbaring, di kala berdiri, di kala kamu berjalan, di waktu duduk, duduk di mobil, duduk di sofa, duduk di manapun, di waktu berbaring, tidur di manapun, pokoknya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, uzkurullah, zikirlah kepada Allah, zikir kepada Allah. Jadi menurut Imam Nawawi ya, semua ibadah itu disebut zikir. Ini Imam Nawawi. Jadi zikir itu macamnya akeh. Lek pendapat Imam Nawawi, sekabeh ibadah itu zikir. Maksudnya ibadah lahir itu kabeh bernilai zikir. Tapi zikirnya itu zikir sing tenanan apa ora tembus nang ati napa mboten. Allahu Akbar. Ubudiyah itu zikir. Lila, semua apa saja lek didasari lila itu zikir. Aku nyambut gawe bismillah hanya karena Allah. Itu lila itu masuk zikir. Bismillah aku pengajian yang jerone ati niat ngaji krono Allah titik iku jenenge zikir. Disebut mukol ribatun ilallah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tambah akeh ibadahe di samping ngetrapno bila otomatis makin dekat kepada Allah, makin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini didawukan fa iza kanal muridu mustaghilan bi khalid min akhwali dunyahu wa kana dzalika yamna'uhu minal a'malillati yatawassalu biha ila hadrati maulah. Jadi diaturkan. Jadi dalam perjalanan nang meguru, meguru nang rohani ini nggih. Niki ana sing disebut murid. Enten sing disebut salik. Dititeni nggih. Niki gak ana nek ngaji-ngaji umum niki termasuk ngaji rohani. Ngajine ati. Ngajine ati niki wong sing meguru, sing wis nemoni guru lho maksude nggih. Lah gurune bukan sekae ulama, ya ulama sing diaturaken ana ngarep mau iso mengeluarkan 5 perkara menuju 5 perkara sing di ngajengkel wau. Lah bareng wis oleh bimbingan kok cara kula panjang mujadah tekun. Ngamalo selawate diwaca kok cara niki wahid dia diamalno tenan utawa ya sayyidi ya rasul dilatih dimanapun. Niki ingkang nanten loro. Siji disebut murid, sing nomor loro disebut salik, salikun. Akele murid, murid. Sing diarani murid niku wis duwe kehendak, atine wis ana karep. Dipun paringi kehendak kali Gusti Allah, kepingin usul ana ngersanipun Allah, kepingin ketemu Allah. Dadi mari ngaji ngeten iki, ya Allah, kula kepingin ya Allah, nopo dalane wis dadi murid. Lebihan kan lah wis gak macem-macem, sing penting salat 5 waktu, engko kesasar tambahan. Dan iku di luar. Mesine kalau panjang kudu jadi murid sing tenanan. Tapi sanes kula lho ya gurune, nun sewu. Gurune adalah mualif shalawat wa dia, Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Salah lek panjenengan guru kula. Beliau mualif sing panjang sebut ya nanti niku wa ila hadrat iku siada zaman niku nggih. Dadi murid iku wis atine wis kepingin aku kudu iso ngamal, aku kudu berubah karena aku ndak lama akan mati. Lah aku mati nganti gak kenal karo Gusti Allah nanti kesasar saya. Berarti mumpung ana kesempatan aku tak bismillah ngamal. Itu namanya murid sudah punya kehendak. Ya. Salik meh padha maksudnya padha. Podo-podo kepingin deh, tapi bedanya, lek murid itu sih punya keakuan, sih duit, niku wow, aku tak budal, sih perasaan nggak tenil, aku tak niat, wes bismillah kenceng, niku jenis murid. Lah murid ini gangguan ini lek wes ketelikung karo nafsu, engko ayo jok saiki, suksesno dulu, ipanu nyambut gawemu, nah ini yang nanti, si cilek gak wes ketekan pati mati di sini, nomor loro semangatnya wes hilang nanti, murid itu. Jadi murid itu sih goncang. Buar wis kepingin mulai ana omah berubah. Apa mana ana sing provokasi. Wojo iku haram iku begini berubah. Karena masih keinginan. Tapi wis bagus sebab keinginannya sudah menuju kepada Allah. Utawa isik kepingin ditunda-tunda Israil teko hadirin. Mati itu aduh masyaallah. Belum kenal pada Allah, gak kenal Gusti Allah wis mati. Lek sholatnya wis sholat, tapi sholatnya bungkus niku jasad, tapi rohnya durung nyembah kok niku hadirin. Sing glambyar mboten nyembah. Ini saya yang hadir. Tapi kalau salik mboten selain memiliki keinginan dia sudah berjalan, wis gelem mujadah. Lek pian lek murid mboten sing mempelajari, ya wis aku tak belajar. Tapi ditunda-tunda sik sibuk amalan A, amalan B, amalan C. Itu murid. Dan ini bahaya ini nanti. Ketelikung nafsu sing jatuhaken kala wau. Tapi lek salik wis gelem laku, wis gelem mujadah, wis gelem ya khulwat, wis gelem ngenolno diri, wis gelem ngetrapno niku wau sing jatuhaken kala wau. Tapi sing belum sampai sing perjalanan. Jadi sing jenengan salik wis iso nguasai nafsune tapi hanya sedikit. Tapi kadang-kadang kejeglong tapi harus jalan, itu salik. Lah kula jenengan termasuk ndi ini hadirin lah hadirat. Mumpung ada waktu, monggo hadirin. Mumpung ada kesempatan, al waktu kasayfi ilam tak tohu koto aka. Jadi kalau panjenengan ini jadi murid, jangan buang-buang waktu. Ada kesempatan, ya kesempatan itu lakukan. Kesempatan sambil kerja, ya sambil kerja itu lakukan kalau menjadi murid. Kalau tidak ingin menjadi murid, ya keluar nanti akhirnya. Sebab al-waktu yang jalan waktu itu kasayfi, seperti pedang. Jadi kesempatan itu bagikan pedang, bagikan golok. Ilam tak tohu koto akah. Jika tidak kau gunakan kesempatan itu, tentu kamu akan dipotong lehermu oleh kesempatan itu. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Karena hari ini beda dengan minggu yang akan datang. Hari ini adalah terakhir. Kalau gak ada kesempatan, berarti hilang sia-sia hari ini. Al-waktu kasayfi, waktu itu bagaikan pedang. Berapa kali hadirin wal hadirat, kulon jenengan dipenggal oleh waktu kesempatan itu. Jangan kau tunda-tunda. Bersamaan antara lahir dan batin. Bersamaan bekerja dengan bersamaan sadar kepada Allah. Lakukan kedua-duanya. Yuk kalau nyambut gawe itu lakukan sebagai murid apa kewajiban kulon jenengan. Jadi bukan berarti oleh ono aku penting no wiritan ninggal no penggawean mboten ngoten. Sing nang pasar ya nang wat pasar, tapi di tengah-tengah pasar ada ingat pada Allah, ingat mujadah, langsung ae mujadah. Jangan tunggu engko ae wis ana omah. Jangan pulang dari rumah, pulang dari pasar menuju rumah sudah dipapak Israil ora ro niku hadirin wal hadirat. Berapa orang menyia-nyiakan waktu, dipenggal lehernya oleh waktu itu sendiri. Nanti aja, nanti kalau sudah di rumah saya mujadang kok bengiai, wis gak usah esok, tengah jalan Israil teko, dipapak karo mobil, sudah tidak ada kesempatan lagi, dipotong leher kita oleh waktu, iman kita dipotong. Ayo, berapa kali kita menyia-nyiakan? Yang sekolah ya sekolah, silakan sekolah. Silakan kalau panjenengan ya mencari ilmu, tapi di balik itu jangan sia-siakan. Kita sebagai murid diperintah mujadah, mujadalah di tengah-tengah kita bersekolah. Ingat Allahumma ya waqtu ya akad, ya Allahumma ya waqtu ya akad. Ingat ya sayyidi ya Rasulullah, baca ya sayyidi ya Rasulullah sambil sekolah. Di mana ingat langsung, jangan ditunda-tunda. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini terbunuh apa tidak dalam perjalanan hidup ini? Kalau saya sangat terbunuh itu, karena berkali-kali saya terbunuh oleh waktu itu. Jadi waktu itu membunuh kita, kita tidak tahu. Apalagi wis gak dilaksanakno malah disalahgunakan waktune. Ini malah terbunuh double itu. Ono waktu gak dilakoni malah maksiat, luar biasa ini. Ini jangan sampai seperti itu, hadirin mari. Kita renungkan dari pengajian yang ini tadi, masalah waktu dan masalah nafsu yang kumpul. Kalau kita ingin berjumpa kepada Allah, hanya satu, jenengan harus kenal dulu kepada Allah. Lewis kenal, fal ya'mal amalan solihah, maka kerjakan amal-amal yang baik. Ojo ditunda, bekerja amal yang baik. Niatono lillah, aku bekerja karena Allah. Jangan ditunda, jangan malas bekerja, karena Rasul pun tidak pernah malas bekerja. Tapi ingat, bekerja bukan untuk mencari dunia, tapi bekerja karena melaksanakan perintahnya Allah. Dunia tidak usah dicari, karena Allah akan memberi. Kalau dunia kita kejar, pasti dunia akan lari. Kalau dunia kita hentikan, dunia akan awi-awi, akan mengerayu kita semuanya. Ingat, ingat itu. Hadirin, mari kita renung. Kita sadari bahwa kita penuh salah di hadapan Allah dalam melaksanakan kehidupan. Kulon jenengan iki urip banyak penyimpangan-penyimpangan. Monggo kita sadari kalau kita hamba Allah yang sangat lemah. Akeh dosane, akeh kesalahane. Mari jangan ditunda. Ya hari inilah kita tobat. Enggak usah ngenteni meni. Yang merasa dirinya penuh dosa, ya nangislah sekarang. Jangan tunggu nangis besok. Dosa kita belum terhapus, hadir-hadir. Yang mampu menghapus dosa kita ya air mata kita sendiri. Dosane tumpukan koyo kulon jenengan. Tapi air mata tidak mampu menghapus dosa kita. Karena taubat kita, taubat yang nasuha, air mata akan keluar. Bukan hanya imitasi. Ojo ditunda. Yang mampu menangis, dosa kita banyak, ya kita nangis, kita dinglu di hadapan Allah. Ya kecuali kalau jenani wong sing apik, silakan, silakan, tidak apa-apa. Mulanya saya ngono di jero gedung ini, saya yakin orang yang banyak dosa seperti saya. Ya, ya marilah sudah kita mujadalah, sing boten apa, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nanti bahasan ini kita teruskan pada pengajian yang akan datang. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan syirik. Contoh hadirin, kita ini syirik. Kula panjenengan iki gak iso ngetrapno wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada sik durung iso. Karena kula panjenengan digawe alat gak diwaca, ditudune ora gelem. Perasaan ini sampai terus kaya kulon jenengan. Nopo kulo panjang buatan syirik. Padahal di surat Al-Kahfi wala yusyrik. Wala yusyrik, jangan syirik. Wala yusyrik ibadati rabbi ahada. Tapi kita syirik. Kulon jenengan kulo rikolo ibadah. Rikolo nyembah Gusti Allah. Rikolo sholat, rikolo ngaji, rikolo mujahadah, rikolo lungo haji. Niku madepen sopo sih? Nyembah sopo. Nyembah Gusti Allah. Bener. Rikolo kulo nyembah Gusti Allah dipunaturaken wala yusyrik bi ibadatihi bi ibadati rabbihi ahada. Bi ibadati rabbihi ahada. Rikolo nyembah, jangan kau sekutukan Allah dengan apapun juga. Padahal kalau panjang nyembah Gusti Allah, Allah yang maha hidup. Berarti hanya Allah yang hidup. Tapi rikolo kalau panjenan sholat, rikolo mujahadah, rikolo panjenan to'at, panjenan rumong so'urib. Padahal yang maha hidup Allah. Berarti yang hidup hanya Allah. Kok panjang kulo ini menyembah rumongso urip. Berarti kulo panjang ono urip loro. Siji urip hakiki gumeng Gusti Allah. Loro urip kulo. Nah ini apakah tidak syirik? Ono ngersani pun Gusti Allah. Rumongso koyo mateni kulo. Mulai wala yusyrik ibadati robbihi ahada. Akhirnya kulo panjang kok rumongso urip. Ada nih Gusti Allah kancane ya omong-omongan. Wong kula panjane sing urip Gusti Allah. Jadi wong sing madhep nang Allah itu hilangkan rumangsa urip di hadapan Allah. Terbukti dipun dawaken kali Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sak temene awakmu itu mati, mayyitun. Wa innahum mayyitun, kamu semuanya mati. Yang hidup adalah aku. Dadak kula panjang Allahu Akbar rumangsa urip. Al-Qur'an mengatakan innaka mayyitun, sak semene awakmu itu mati. Kula jenengan sembahyang rumangsa urip. Subhanallah. Rino wengi mulai cilik nganti saiki syirik ora roh kula jenengan hadirin. Nganti mati lho panjenengan koyok rumong suapi bahaya ini syirik raruh. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu itu mati, maka kalau berhadapan dengan aku kamu harus seperti orang mati, tidak memiliki perasaan apa-apa. Yo gak rumong sapa-apa koyok wong mati. Tapi kalau jenengan dos pundi rikala mujahadah, rikala salat, rikala haji, rikala kula panjang melakukan ibadah-ibadah, kok panjang rumong sore padukan menyekutukan Allah. Selain Allah hidup, aku pun juga hidup. Luar biasa nafsu ini untuk mengganjal kita kepada Allah. Hadirin, lebutan delmoni kalau panjang terjebak dengan penyakit ini. Rino wengi syirik ora roh, malah rumangsa bener, rumangsa apik. Aku mujahadah, aku sudah haji, aku sudah ini, aku ustate. Luar biasa nafsu ini untuk mengganjal, membegal kita. Mau memenggal iman kita hadirin wal hadirat. Monggo kita sadari, tadi rino wengi panjang sholat rumong gak rumongso mati, gak ngetrap no mati, orang ngetrap no mati, mati sak jeruning urip, urip sak jeruning mati, mboten ngetrapkan mutu kebelaan kamutu, mboten gadai pedoman innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sadar gak sadar podo karunya kuto akan Gusti Allah, sing Allah Gusti sifat ya hayu jalla jalalu, Allah yang maha hidup. Tapi kula panjang merasa hidup apa niki mboten menyekutukan Allah. Lho ngene kepengin disepuro dosane. Ngene kepengin dipun ampuni, dipun paringi ridho. Durung kula panjenengan menyekutukan pengabdian kita kepada Allah, nyembah Allah boten krana Allah, mungkin karena pahala yang besar, mungkin karena supaya begini. Napa kula panjenengan gak kurang ta? Isih kurang ta nyembah Gusti Allah, kok kula panjenengan isih karep ngalor ngidul kaya ngoten niku. Monggo kita resiki ati kula njenengan, kosongno perasaan daripada itu semua, karena kita hamba, yang ada adalah Tuhan dan hamba, yang lain tidak ada. Akhirnya yang hamba lebur, yang ada adalah Allah sebagai Tuhan kita. Nggih, monggo kita tobat mawon hadirin wal hadirat. Mungkin pengajian ini sangat dalam, tapi muga-muga walaupun dalam dimengerti dan Allah memberikan pemahaman kepada kita, karena mujahadah sing kula panjang lampai. Mujahadah terus, yang belum bisa hafal ya sayyidi ya rasulullah. Percaya kita akan mati. Percayalah kita akan kembali kepada Allah. Buktikan enggak percaya. Buktikan apa yang saya sampaikan, pasti panjenengan akan merasakan. Ingat, syirik itu bahaya banget hadirin. Buktikan, pasti kita akan membuktikan. Tidak usah panjenengan berpikir ngalor ngidul, tidak usah panjenengan mengatakan pengajian apa. Kalau tidak ya silakan, kalau tidak mau, yang penting kita akan membuktikan hadirin. Mari kita doakan umat masyarakat Jamil Alamin. Semuanya kita doakan, moga-moga Gusti Allah welas kasih jumateng semuanya, termasuk diri kita dan termasuk keluarga yang di sedekahi tadi, yaitu dari Ibu Penny sekeluarga hadirin, termasuk teman-teman kita yang berjuang, moga-moga dipun buka jalane, dipun jembarakan usahae, kesulitannya dirubah kali Gusti Allah. Sangat mudah Allah merubah, tapi sayang kita belum menemukan Dia, sayang kita belum kenal dengan Dia. Moga kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadulam tu'abata wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa intaruta kundu syaksunalika. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruha wa adrini faqadulam tu'abat wa rubini wa laizali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syaksunalika. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al-anam wa aslahu wa ruha wa adrini faqadulam tu'abat wa rubini wa laizali ya sayyidi siwaka fa indaruta kuntu syaksunalika. Hadirin, kok ono wong akhire rumangsa, nggih Gusti, kula kait weruh lek kula niki syirik. Rasa kula niki wis apik, wis belajar makrifat, belajar hakikat, belajar syahidan, belajar istighraq, tibake kula sik syirik, akhire jenengan kenal. Akhirnya ingin merubah aku jenenge murid. Akhirnya panjenengan nglakoni bimbingane selawat diwaca Allahumma ya hadi ya akhati diwaca terus rumangsa elek rumangsa hina pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a rafa'ahu boten ngenteni setahun sakolo diangkat derajate kali Gusti Allah hadirin. Tapi syaratnya kudu rumangsa elek, rumangsa ino, rumangsa lek awake syirik terus di hadapan Allah, rumangsa lek amali gak karu-karuan hadirin. Tapi nek kula panjang mempertahankan amalku apik dadi iblis mawon nek ngoten-ngoten. Nek rumangsa apik kula jenengan. Karena iblis duwe prinsip ana khairum minhu. Aku ya apik timbang liya. Nek kula panjang rumangsa apik dadi iblis mawon. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ila ya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ila ya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ila ya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah. Al-Fatiha. Hadirin wal hadirat yang ngapunten, apabila dalam pengajian-pengajian ini membuat panjenengan menderita, membuat panjenengan menangis, ya maaf, memang kesalahan saya. Tapi hanya satu tujuan saya. Saya ingin jenengan menjadi sadar kembali pada Allah, seperti halnya beliau muallif salawat wahidiyah. Gih hadirin ini, ya saya minta maaf. Kami hanya bisa saling berdoa. Muga-muga kula jenengan walaupun di barisan terakhir tetap diakoni sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo arep-arep kula jenengan barisan sing paling arep. Barisan sing terakhir mawon untung-untungan. Malah jangan-jangan gak katut barisan Rasulullah. Ya sudahlah. Lek terpaksa ono salah siji sing gak katut barisan Rasulullah, akhire kancrit besok ono di akhirat. Ayo berjanji sama-sama saling membela hadirin wal hadirat. Ya Allah ya Rasul, itu umatmu walaupun dia tidak katut rombonganmu, tapi dia ngaji bersama, dia nangis bersama, bareng-bareng ya hadirin. Mbok menawa nek salah siji sing gak katut rombongane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak katut rombongane beliau gosi hadza zaman, nggih monggo kita saling berjanji untuk menolong, saling tolong menolong. Karena kita manusia harus saling menolong, bukan saling menjatuhkan tadi. Bukan saling memfitnah. Yang memfitnah itu perbuatan setan itu. Kalau manusia pasti saling tolong menolong dan saling membantu hadirin. Ya. Saya kira cukup sekian segala kekurangan dan nuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa' wa tarbiyah. Wa min ghasadaz zaman anadruh wal barakah wal karamah. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.